sedang pagi pun saja masih belum tiba. Mengapa harus percaya kabar yang belum nyata? Engkau patahkan cinta diriku yang setia. Sungguh engkau lemah iman, tak punya keyakinan. Kabar burung kau dengarkan, hasut orang kau turutkan. Mengapa terbuka? Bencana cinta kini telah kau cipta, hancur terluka rasa di dalam dada. Kehadiranku hanya untuk kecewa setelah tahu kau bicara bahwa engkau wanita penuh hianat cinta. Mengapa harus percaya kabar yang belum nyata? Engkau patahkan cinta setia. Sungguh engkau lemah iman, tak punya keyakinan. Kabar burung kau dengarkan, hasut orang kau turutkan. Mengapa harus terbuka? Bencana cinta kini telah kau cipta, hancur terluka rasa di dalam dada. Kehadiranku hanya untuk kecewa setelah tahu telah bicara bahwa engkau wanita penuh hianat cinta. Mengapa harus percaya kabar yang belum nyata? Engkau patahkan cinta yang setia. Sungguh engkau lemah iman, tak punya keyakinan. Kabar burung kau dengarkan, hasut orang kau turutkan. Mengapa harus